Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akramana bisyahrin mubarakin syahri Ramadhana. وضعف فيه ثواب الأعمال فصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا كما قد بلغتنا وكما اللهم يا ربنا كما بلغتنا هذا الشهر شهر شعبان بلغنا يا ربنا رمضان وجعلنا فيه يا ربنا من العائدين والفائزين وتقبل منا يا ربنا صالح الأعمال إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا اخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد أسرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت نوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang kami cintai para hadirin hadirat yang semoga semakin hari ditambah kerinduannya oleh Allah untuk beramal baik, dan semoga dimudahkan untuk beramal baik, dan semoga Allah menerima amal baik kita semuanya. Sebentar lagi kita mau memasuki bulan Ramadan dan kita di bulan Syakban. Ramadan bulan mulia, bulan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari mulai detik ini, saat ini kita persiapkan untuk menyambut bulan mulia itu. Kita persiapkan segala sesuatunya. Kita merencanakan dengan jadwal-jadwal ibadah di bulan Ramadan. Yang lebih penting dari itu, kita niatkan mulai saat ini niat yang banyak, niat yang mulia di bulan Ramadan, karena dengan niat itulah amal kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa ada amalan-amalan di bulan Ramadan yang sudah menjadi rutin, yaitu yang sering dilakukan oleh muslimin, yaitu dengan istilah tarawih. Kemudian juga bangun malam qiyamul lail semestinya harus benar-benar kita perhatikan, dan itu semua baru benar kalau kita mempersiapkan mulai saat ini. Yang biasanya TV-nya 24 jam barangkali harus dikurangi, yang biasanya TV-nya 6 jam menyala perlu dikurangi demi mencapai kemuliaan di bulan Ramadan. Untung-untung bisa kita libur, tidak usah pakai TV sepanjang bulan Ramadan, karena godaannya luar biasa besar, sehingga bisa menjadikan kita lalai di bulan Ramadan. Nabi suatu ketika pernah naik mimbar, tiba-tiba Nabi mengucapkan kalimat amin, amin, amin. Lalu para sahabat Nabi penasaran bertanya, ya Rasulullah, siapa yang kau amini? Siapa yang berdoa dan siapa yang didoakan? Nabi menjawab, di antaranya adalah malaikat Jibril datang kepadaku. Lalu malaikat Jibril berkata bahwa jika ada orang memasuki bulan Ramadan kok belum diampuni dosanya oleh Allah, sungguh itu manusia terkutuk. Lalu Nabi Muhammad mengamini, amin. Kenapa di bulan Ramadan belum diampuni dosanya kok disebut sebagai orang terkutuk? Karena bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Tapi ternyata kita tidak berusaha untuk mencari pengampunan di bulan Ramadan. Maksiat tidak berkurang, ibadah tidak kita tingkatkan di bulan Ramadan. Maka mulai detik ini, saat ini, mari kita tingkatkan, kita siap untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, karena bulan itu adalah bulan dilipatgandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan sholat malam, sholat tarawih. jangan lupa diperbanyak sholat tarawih. Para ulama mengatakan sholawat tarawih itu 20. Ada pendapat yang kedua, sholawat tarawih itu adalah 36. Tinggal pilih antara 36 sama 20. Jadi sholat tarawih 38 rakaat tidak pernah ada pada ulama-ulama terdahulu. Dan bukan sholat tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ini kami hadirkan untuk para asatid. Ada buku tentang tarawih, sengaja buku ringkas, buku kecil tentang tarawih. Itu bisa sengaja dibuat kecil biar dibaca langsung habis. Para asatid yang sering berbenturan dengan orang-orang yang meragukan tarawih dengan 20 rakaat, maka di situ dijawab semuanya. Kami jelaskan tentang riwayat-riwayat tentang tarawih yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan juga tarawih-tarawih yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pesan Imam Nawawi di dalam kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang kita baca setiap bulan Ramadan, dan insyaallah bulan Ramadan ini kita sempurnakan karena pembacaan Tibyan belum khatam. Khatam insyaallah tahun ini. Imam Nawawi mengatakan bahwa kalau kita mendengar orang membaca Al-Quran dengan lahan, bagi orang yang bisa, mungkin disebabkan karena terburu-buru bacaannya atau karena ketidakpedulian dengan bacaannya. Artinya orang yang bisa membaca Quran benar, kok dia membacanya terlalu cepat sehingga sampai matnya terkurangi, hurufnya mungkin ada yang tersembunyi, kan tasydidnya kurang, itu namanya lahan. Maka kalau ada orang baca Al-Quran dengan lahan, kita itu haram mendengarnya dan wajib mengingatkannya. Dan seorang sultan, seorang hakim, seorang khalifah pun wajib menghukum orang seperti itu. Kalau tidak akan dosa semuanya. Yang makmum dosa, imamnya dosa. Kenapa? Dia telah main-main membaca Al-Quran. Maka dari itu tolong diperhatikan dalam hal membaca Al-Quran, khususnya waktu sholat tarawih. 20 rakaat jangan kebut-kebutan, tidak dapat pahala, tambah dosa. Imamnya bacanya ngebut, banyak hurufnya yang tidak jelas, banyak huruf yang kebuang, dan itu lahan dan haram hukumnya. Kemudian setelah itu yang dengar juga haram. Jadi jangan sampai ada di tempat kita salawat tarawih ngebut, dolin. Jadi rupanya satu nafas Fatihah itu, apa yang dicari itu semuanya? Dan itu maksiat, bukan kami yang ngomong. Imam An-Nawawi, ulama kita dalam mazhab kita Imam Syafi'i, itu maksiat. Yang bermakmum di belakang imam yang enggak karu-karuan, yang ngebut, itu hukumnya haram. Jadi tolong di sini nanti lebih hati-hati. Kalau memang cepat, akan tapi cepat yang wajar, paling tidak hurufnya itu kebaca, paling tidak seperti ini. Kalau mau cepat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu pasti kebaca hurufnya. Apa itu? Untung-untung bisa dengan pelan, satu ayat satu nafas, bismillahirrahmanirrahim, sunnah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab al-faslu khairun minal wasli, fasl itu setiap ayat berhenti itu lebih bagus daripada wasl menyambung tadi. Baik, itu tarawih. Kemudian ada ilmu untuk puasa. Ini harus paham, puasa kita harus sempurna. Ketahuilah, jangan sampai ada di antara kita orang yang meninggalkan puasa. Puasa di bulan Ramadan, hati-hati. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Satu puasa yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka yang paling dalam. Allah. Maka mari kita lintaskan saat ini permohonan kepada Allah. Jika ada di antara yang hadir ini adalah hamba-hamba yang dulu pernah teledor puasanya, semoga Allah mengampuninya. Amin. Sebab kalau tidak diampuni akan disiksa oleh Allah. Semoga Allah mengampuni dan Allah memberikan kesadaran sehingga di puasa yang akan datang menjadi ahli puasa. Lintaskan juga doa untuk tetangga kita. Mungkin kita melihat tetangga kita pernah meninggalkan puasa, kita menyaksikan mereka meninggalkan puasa, ketahuilah kasihan. Kalau orang meninggalkan puasa ini calon ahli neraka, maka kita doakan saat ini semoga tetangga kita yang pernah meninggalkan puasa diberi kesadaran oleh Allah sehingga Ramadan yang akan datang menjadi ahli puasa. Amin. Inilah panjatan doa penting. Jangan sampai kita sombong merendahkan orang lain. Doakan dan doakan. Baik, kita langsung saja kepada fikih puasa. Ini ada buku praktis para ustadz asatid. Ini bisa jadikan pegangan ringas. Ini rumus puasa. Kalau sudah dipegangi ini, mohon maaf, saya boleh minum sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain minum ya? Yang lain ikut minum kan? Baik, kita bicara tentang puasa. Ada buku fikih puasa praktis, itu rumus. Rumusnya begini. Kalau puasa itu gampang, niatnya pun tidak usah pakai bahasa Arab, sah. Aku niat puasa Ramadan, beres. Aku besok mau niat puasa Ramadan, boleh. Aku mau niat puasa Ramadan, sah. Gak usah pusing-pusing, karena Ramadan itu pasti fardu. Gak usah pakai fardiyah juga sah. Aku niat puasa Ramadan, selesai. Cuman kesempurnaan adalah nawaitu, somaghatin, na'adai, farti syahri, sampai terakhir. Cuman kadang tidak semua orang hafal ini. Jadi yang ibu-ibu yang gak hafal, langsung aja niatnya gimana? Aku besok puasa Ramadan, karena Allah, selesai. Selesai. Nah, jadi begitu gampangnya puasa. Maka, karena puasa itu sebetulnya amalan yang istimewa, caranya pun istimewa, ibadah tidak makannya, ibadah lapar-laparan. Dan itu untuk memerangi hawa nafsu, luar biasa. Maka perlu ada ilmu untuk puasa. Harus ilmunya yang benar, ilmu yang faham. Jadi ada fikih praktis di sini, nanti insya Allah di majelis ini harus sudah hafal. Dulu pernah kami baca, yang ingat-ingat, yang lupa-lupa. Jadi puasa itu mudah, niatnya seperti itu. Kapan kita berpuasa wajib di bulan Ramadan saja? Ibu yang punya utang puasa segera dibayar sekarang sebelum masuki bulan Ramadan, ya. Diberesin cepat. Cepat secepatnya bayar utang. Nah, di dalam kita berpuasa itu ada dua hal yang sangat penting, sangat perlu untuk kita ketahui. Selebihnya nanti itu. Dua hal nih rumus. Yang pertama adalah hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, orang yang boleh berbuka puasa. Ini penting. Kenapa orang yang boleh berbuka puasa harus kita ketahui? Jangan sampai kita mewajibkan orang yang tidak wajib puasa. Jadi harus siapa yang boleh meninggalkan puasa dan siapa yang tidak boleh meninggalkan puasa. Itu ada ilmunya. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa. Ingat, yang membatalkan puasa di situ kami sebutkan ada 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh meninggalkan puasa. 9-9, biar mudah untuk dihafal. 9 hal yang membatalkan puasa kita untuk sementara tidak membaca kitab Adab Sulukil Murid karena ini mendesak, karena besok puasa sudah, karena pertemuan terakhir di bulan ini. 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5: mulut, hidung, telinga, tempat buang air kecil, dan buang air besar. Yang pertama ini, nanti kami syarahi. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Jadi agar mudah dihafal, antara memasukkan suatu ke salah satu lubang 5 dengan muntah kami jajar. Karena muntah itu juga dari mulut. Yang ketiga dan yang keempat, yang ketiga adalah bersenggama dengan sengaja, bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Senggama biarpun tanpa keluar mani. Biarpun tanpa keluar mani harus disebutkan di sini. Yang keempat adalah keluar mani biarpun tanpa senggama. Yang kelima, 6-7. 5-6-7 itu satu paket, satu model. Head, nifas, melahirkan. Biar mudah dihafal. Yang kedelapan adalah hilang akal. Yang kesembilan adalah murtad. Baik, kami terangkan satu persatu dari yang awal agar punya gambaran yang gampang saja. 9 orang yang boleh berbuka puasa, 9 orang yang boleh berbuka puasa, ini harus hafal juga. Jadi jangan sampai kita memaksa orang berpuasa sementara dia tidak wajib puasa, hukumnya haram. Yang boleh meninggalkan puasa ada 9. Yang pertama dan kedua, saya buat 2, 2, 2, biar mudah dihafal. Yang pertama dan kedua, yang pertama adalah anak kecil yang belum baligh, belum wajib berpuasa, tapi sah kalau berpuasa, anak kecil. Yang kedua adalah orang gila, anak kecil dengan orang tua, orang gila kurang lebih, sama-sama akalnya belum sempurna. Yang ketiga dan keempat, yang ketiga adalah orang sakit, orang sakit. Yang keempat adalah orang tua. Orang sakit dengan orang tua dijejer, karena orang tua itu sebenarnya, tua itu kan penyakit, penyakit tua, penyakit yang enggak ada obatnya. Kalau ada obatnya minta obat terus. Yang kelima, bepergian sendirian enggak punya kawan. Yang keenam dan ketujuh, hamil dan menyusui. Delapan dan sembilan, haid dan nifas. Coba dihafal gampang insyaallah. Anak kecil dan orang sakit dan orang tua. Yang sendirian, bepergi. Yang keenam dan tujuh, hamil. Hamil dulu Bu, jangan menyusui dulu. Hamil dulu baru menyusui. Baik. Kemudian yang kesembilan dan sepuluh, delapan dan sembilan, haid dan ya, ini harus hafal. Baru nanti rinciannya. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang lima. Lubang mulut, hidung, mulut dulu Bu, yang paling banyak sering lewat. Ah, ini baru nyusul yang kedua jarang. Ini ketiga. Ini belakang. Satu, dua, tiga. Buang air kecil, buang air besar. Itu yang batalkan puasa. Tapi semuanya harus ada keterangannya. Apa yang dimaksud membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke lubang mulut? Yang dimaksud membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke lubang mulut adalah nelennya. Jadi nelen biarpun tidak dimakan, Bu. Ditel nelen apa saja. Maka kalau ada bapak ibu tiba-tiba waktu puasa di siang hari bulan Ramadan, lah kok memasukkan permen atau es krim ke mulutnya, batal enggak? Enggak batal Bu, asal jangan ditelen. Ibu ini jangan buru-buru. Enggak batal, siapa yang bilang batal? Masukkan es krim ke mulut tidak membatalkan Bu puasa, asalkan tidak ditelen. Makanya jangan buru-buru Bu. Permen dimasukkan ke mulut tidak bah, asalkan tidak di. Cuman kok iseng bener ya, ya. Dan tapi begitu, ini harus jelas. Maka pembahasannya panjang nanti. Jadi yang batal adalah telen, nelennya. Nelen paku batal? Jangan dipikir nelen makanan toh. Nelen paku juga batal. Intinya nah, jelas. Dan ini ada pembahasannya. Tapi makruh Bu, tapi tidak membatalkan. Masukkan ke es krim, masukkan es krim ke mulut, maaf. Batal atau tidak? Masih ragu lagi. Tidak, asalkan jangan di. Ya, Bu. Nah, ya. Paling enggak enak itu, Bu, es krim dimasukkan mulut enggak boleh ditelan. Itu salah. Masukkan es krim ke mulut enggak boleh ditelan. Paling enggak enak itu, Bu. Bukan enak, paling enggak enak, karuan jauh-jauh sudah di mulut enggak boleh ditelan. Berarti paling enggak enak. Tapi enggak batal, jelas ya? Nah, pembahasan nanti adalah urusan ludah, biasanya memanjang. Bagaimana dengan ludah? Ludah ditelan batal atau tidak? Ada batal, ada yang tidak. Oh, yang ngatakan batal saya tanya, Ibu kalau puasa nelan ludah enggak? Batal terus berarti puasanya Ibu. Jadi harus jelas ya, menelan ludah, ini kan babnya nelan tadi, makanya ada hubungannya. Tadi katanya yang membatalkan adalah nelan, baik. Tapi nelan benda asing, kalau ludah ternyata tidak membatalkan puasa. Jadi nelan ludah tidak membatalkan puasa, tapi dengan tiga syarat. Tolong dihafal syaratnya. Yang pertama adalah ludah itu murni, belum bercampur sama es krim tadi Bu, belum campur sama permen, pokoknya ludahnya masih as. Nah itu kalau ditelan tidak batal. Syarat yang kedua, ludahnya sendiri, ludahnya tetangga batal Bu. Nah ini benar nih harusnya. Jadi kalau tetangganya ngumpulin ludah di gelas, kok ibu iseng diambil, Pak? Jelas ya, ludahnya sen. Baik, yang ketiga, ludah masih berada di mulutnya, di pabriknya. Tapi kalau sudah kena, ludah itu sudah keluar, batal. Misalnya ada ibu, bapak iseng mulai pagi buang ludah di gelas, sudah dapat banyak, kemudian ditelan, batal enggak? Kemudian sudah banyak diminum, Pak? Kenapa? Sudah keluar dari mulutnya, jelas ya? Jadi ludah tidak batal kalau ditelan, syaratnya ludahnya murni di dalam mulut milik sendiri. Ya, selesai ya. Enggak ragu lagi setelah itu. Baik, ludah. Kemudian pertanyaannya, kalau ibu berkumur waktu wudu batal atau tidak puasanya? Kok ragu ngomongnya, enggak kompak ini masih di. Nah, tidak, asalkan jangan ditelan, Bu. Jadi kumur di dalam wudhu tetap sunnah. Maka jangan ragu kalau kita berwudhu untuk berkumur. Kalau kita wudhu tetap kumur. Dan jangan kena penyakit was-was. Ustadz was-was minta dirotan. Apalagi murid was-was. Ada orang was-was, was-was. Sampai nanti kalau kumur tuh nggak mau. Sebab katanya ada dingin-dingin di mulut. Ketahuilah, kalau ibu bapak sudah kumur waktu berpuasa, asalkan sudah dibuang semuanya, buangnya itu 100%, maka dingin-dingin yang di mulut itu dimaafkan. Asalkan waktu ngelepehnya belum betul 100%. Tapi kalau ibu bapak waktu kumur itu buangnya itu ada yang ditahan sedikit. Ada yang ditahan, maka ditelan, Mbak. Asalkan kita waktu kumur sudah dibuang benar, sudah enggak usah ragu. Dingin-dingin itu rezeki, dimaafkan. Enggak ada masalah, karena dinginnya bukan disengaja. Jadi bekasnya tidak membatalkan puasa. Maka enggak usah ngeludah-ngeludah. Umumnya habis kumur siang hari ngeludah-ngeludah. Itu tanda kena was-was nanti. Harus yakin ini. Asalkan sudah ngelepehnya ada 100%, maka dingin-dingin di dalam mulut itu tidak membatalkan puasa. Nah, kumur dalam wudhu tetap sun. Tapi kalau memasukkan es krim ke mulut tidak batal, tapi makruh. Bedanya apa? Kalau ibu waktu waktu memasukkan es krim ke dalam mulut itu makruh. Kalau ketelan, misalnya lagi ibu main-main masukkan es krim ke mulut, kok digigit kucing, ketelan, batal. Karena main-main. Kalau nggak ketelan nggak batal, tapi kalau ketelan jadi batal. Tapi kalau kita lagi kumur, lagi masukkan air ke dalam mulut kita untuk kumur dalam wudhu, tiba-tiba ada petir, kok kaget, ketelan, itu rezeki. Nggak batal, karena nggak sengak, dan karena itu disunnahkan. Kalau tadi main masukkan es krim, biarpun nggak sengaja, tetap batal. Karena apa? Dia telah main-main masukkan es krim ke dalam, oh. Baik ini. Kemudian sampai diterangkan para ulama, Bu. Ini dijelaskan para ulama. Ini biasanya kitab-kitab gede yang nyebutkan. Saking takutnya para ulama itu, orang itu nggak paham tentang ludah. Jadi nelan ludah tidak membatalkan puasa asalkan memenuhi syarat tadi apa? Murni ludahnya sendiri masih di tempatnya. Sehingga dikatakan oleh para ulama, seandainya ada orang mengumpulkan ludah di dalam mulutnya sampai banyak, kemudian ditelan, batal enggak? Ibu jangan keras-keras, salah lagi Ibu. Tidak batal, karena asalkan ludahnya sendiri tidak bercampur dengan yang lainnya di dalam mulut. Jadi saking ulama itu takut enggak paham, dicontohkan. Jadi kalau ibu ngumpulin ludah di dalam mulut banyak, banyak ditelan, tidak, bah. Asalkan ludahnya memenuhi syarat, tidak tanya, bah. Ludahnya murni, ludah sendiri, belum bercampur dengan yang. Nih. Jadi gitu, Bu, kalau belajar ilmu fikih itu nggak boleh setengah paham. Antara paham atau tidak, fah. Kalau setengah paham itu nyeksa orang. Misalnya ada ustadz ditanya. Misalnya tanya, Buya, nelan ludah itu batal atau enggak? Kayaknya enggak, kayaknya sampai pulang di rumah mau nelen, kayaknya enggak, berarti kayaknya batal juga kan, mau nelen enggak jadi, enggak ada, batal atau tidak batal, batal atau tidak batal, harus jelas, jelas ya? Baik, ibu pertanyaannya, sikat gigi pakai odol batal puasa enggak? Ibu, orang Karang Malang sikat giginya ditelen tadi katanya. Ya enggak batal lah Bu pakai odol, asalkan sikat giginya jangan di yang ngomong batal berarti sikat giginya nelen sikat gigi, itu makanya jangan keras-keras Bu, sudah 4 kali salah masih ditambah lagi. Jadi ya cuman Ibu kalau ada odolnya makruh. Jadi kalau bisa sikat giginya sebelum azan saja. Kalau terpaksa di siang harinya harus sikat gigi, upayakan agar tidak pakai odol. Kalau pakai odol tetap sah puasanya, cuman makruh. Cuman kadang mendesak karena satu hal penyakit pengobatan apa, sikat gigi harus pakai odol, ketahuilah sikat gigi dengan odol tidak membatalkan puasa asalkan tidak di tapi karena ada rasa-rasa itu hukumnya makruh. Baik, selesai. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke lubang hidung. Ini kalau ustadznya tidak melanjutkan menjelaskan itu bisa saat jamaah pusing semua di rumah. Sebab ada yang punya hobi mobil, ini wah kacau ini. Jadi mohon maaf, ini harus ditegaskan. Mana yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke lubang hidung? Yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke bagian atas. Atas itu bagian mana? Jika seandainya itu air kita masukkan, terasanya gerak, bagiannya gerak panas itu di atas itu kan? Jadi yang membatalkan itu sampai sini. Kalau kita pakai tusukan sampai ke atas, nyegerak, itu batal. Berarti kalau di bawah sini, tidak batal. Jadi kalau yang dimasukkan bukan bagian atas, tapi memasukkan bagian bawah, batang hidung bagian bawah, maka itu tidak batal. Maka ini kabar gembira bagi yang biasa ngupil, sesungguhnya mengupil tidak batalkan puasa. Ini ada pertanyaan Bu, lihat. Kita di koran banyak pertanyaan. Buya ngupil batal wudu, batal puasa atau enggak? Ini pertanyaan aneh, ini pasti enggak pernah ngaji ini. Kalau sudah ngaji enggak boleh tanya lagi, ngupil batal enggak? Tidak membatalkan puasa. Selesai ya. Masukkan sesuatu ke lubang telinga. Yang dimaksud dalam lubang telinga itu yang mana? Kalau tadi dalamnya lubang hidung yang bagian atas, ini masih dianggap luar. Yang masih bisa dijangkau dengan jempol jari itu adalah luar. Telinga yang masih bisa dijangkau oleh kelingking ini masih luar. Jadi kalau puasa Ramadan kita begini, ngorok kuping dengan jari kita, jari kelingking itu tidak batal. Tapi kalau pakai korok kuping, menurut jumhur ulama, menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Kalau madhab Imam Malik sama Imam Ghazali dari madhab Syafi'i, enggak. Tapi ini kita katakan bahwasanya memasukkan sesuatu ke lubang telinga membatalkan puasa. Lubang yang mana? Lubang yang tidak bisa dijangkau oleh kelingking. Kalau masih dijangkau oleh kelingking ini masih luar nih, Pak, Bu. Ini enggak batal. Jadi kalau gatal gini tidak, Pak. Kalau pakai korok, batal, selesai. Baik, jelas ya. Kemudian mohon maaf, ini majelis mulia ada lanjutannya. Memasukkan sesuatu ke lubang depan, lubang belakang. Ada dulu pengobatan, seorang laki-laki dikasih pengobatan, dikasih tetes. Obat di lubang kemaluannya adalah membatalkan Bu. Seorang wanita kadang-kadang ada untuk pengobatan karena apa? Itu dimasukkan kapsul ke lubangnya itu juga batal. Termasuk, mohon maaf ini majelis mulia, jangan dirubah menjadi majelis guyonan. Seorang wanita, kalau beristinja, bersih diri dari bekas buang air kecil, cukuplah dengan perut cemari. Yang bisa menjangkau bagian yang terbuka di saat jongkok, itu saja. Jadi cukup dengan perut cemari, tidak usah kena was-was masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam itu membatalkan puasa. Jadi kalau perut cemari ini sudah bersih, tidak usah pusing. Tapi kalau sudah dibelokkan begini, menjadi batal. Ini masuk ke dalam. Sama lubang belakang pun demikian. Lubang belakang laki perempuan kalau cukup bikin membersihkan cukup begini dengan perut cemari ini. Tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam membatalkan puasa. Jelas ya? Itu memasukkan sesuatu ke salah satu lubang lima. Bu, Pak. Memasukkan sesuatu ke lubang mata batal puasa enggak? Daripada ditanya nanti, karena hari ini pertanyaannya sedikit. Jadi masukkan sesuatu ke lubang mata tidak, karena tidak disebut dari lima tadi kan. Jadi masukkan sesuatu ke lubang mata tidak membatalkan puah. Biarpun setelah itu rasa pahit habis obat mata ya, itu hanya rembesannya saja, bukan obat matanya masuk ke mulut. Jadi masukkan sesuatu ke lubang mata tidak membatalkan puah. Selesai ya, jelas ya? Jadi kalau seandainya ada orang pengen makan es krim pakai mata, boleh, enggak batal puasa. Biar paham betul, jangan sampai salah hal-hal gini. Jelas ya? Selesai. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja mungkin dengan menggorok. Masuk satu sampai muntah. Ada orang sikat gigi kadang-kadang berlebihan sampai muntah. Atau nyium bau busuk, dia pasti muntah. Lalu dia mencari bau busuk, dicium lalu muntah, batallah puasanya. Hati-hati, batal puasa. Tapi kalau muntah tidak dengan sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Muntah yang tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Tapi ada syaratnya, ustadznya malas jelaskan, bacanya kitab Safina. Muntah tidak membatal, muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Keluar jamaahnya habis muntah mabuk di kendaraan, katanya fahamnya adalah muntah tidak dengan disengaja tidak membatalkan puasa, cuman salah keterangannya di situ. Jadi muntah dengan tidak disengaja tidak membatalkan puasa dengan syarat, ada syaratnya. Misalnya muntah yang tidak disengaja di kendaraan muntah, itu tidak batal puasa. Syaratnya tidak boleh menelan ludah sebelum berkumur. Artinya kalau belum berkumur kok kita nelan ludah kita, maka puasa kita batal. Kenapa puasa kita batal? Karena muntahan itu najis lewat mulut kita. Sementara kalau kita belum berkumur berarti mulut kita masih najis. Biarpun kita meludah 1000 kali bersih, tapi selagi belum disucikan dengan air maka mulut tetap ludah bercampur dengan najis. Maka ludahnya ditelan jadi membatalkan puasa karena ludahnya tidak murni. Masih ingat ya tadi? Jadi kalau muntah itu tidak membatalkan puasa, syaratnya tidak disengaja yang pertama, jelas. Yang kedua apa? Tidak boleh nelen ludah sebelum berkumur. Harus diperhatikan tolong, termasuk ibu yang punya anak kecil, jika dia muntah itu kalau nanti mau minum lagi tolong dikasih air minum dulu, air putih. Kalau belum dikasih air putih kok minum ke susu ibunya, maka susunya jadi najis, ke bajunya juga najis. Jadi langsung diambilkan sesendok air masukkan ke mulut, itu sudah suci. Nah, kalau melanjutkan minum susu maka susunya seorang ibu tetap suci, kalau kena baju suci sholat gampang. Jadi muntahan anak pun najis, tolong diperhatikan ini. Kadang-kadang muntah hanya di laptop, apalagi sekarang ada istilahnya tisu kering, tisu basah, mulutnya tetap najis, najis kemana-mana. Tisu basah itu menyebar najis, tisu basah nyebar najis kena basah, najis kemana-mana jadi najis. Baik, yang ketiga, bersenggama dengan sengaja. Mohon maaf, bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Yang dimaksud bersenggama di sini, wahai kaum muslimin dan muslimat, mohon maaf, ini majelis mulia. Bagi seorang laki-laki akan dikatakan batal puasanya jika, mohon maaf, semua kepala kemaluannya tenggelam di kemaluan istri. Jadi tidak harus semuanya, jadi cukup bagian kepalanya saja. Kalau sudah tenggelam maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau belum kepala semuanya, mohon maaf, ini majelis mulia ibu ya, supaya tidak dirubah menjadi majelis yang dicabut barokahnya oleh Allah, karena ini kebenaran harus sampaikan supaya tidak salah. Jadi kalau jadi tidak harus semua batang kemaluannya itu, akan tapi mohon maaf, kepala kemaluan saja kalau sudah tenggelam maka itu sudah batal puasanya biarpun tidak keluar mani. Tapi bagi seorang wanita batal puasanya tidak harus kepala kemaluannya tenggelam semuanya, asalkan sudah masuk. Kan tadi bagian yang pertama memasukkan sesuatu ke lubang 5 kan. Jadi kalau sudah kemasukan kemaluan suami biarpun sedikit sudah batal puasanya, jelas ya. Baik, kemudian yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama. Intinya kalau ada orang mengeluarkan mani dengan sengaja, dengan dibangkitkan syahwatnya dengan kesengajaan kemudian keluar mani, maka itu batal puasanya. Tapi jika ada orang keluar mani tanpa sengaja, misalnya karena ia mimpi basah lagi siang hari tertidur kok mimpi, setelah itu mimpi dilihat keluar mani, maka itu tidak, karena apa? Keluar maninya tidak disengaja. Baik, itu. Kemudian setelah itu apa? Apa? Hafalannya lupa? nifas melahirkan. Jadi haid itu batalkan puasa ibu. Ada haid pinter ibu, bapak, ibu khususnya ini. Ibu puasa sehari, buka kurang 2 menit bu. Sudah senang mau buka, kurang 2 menit, dia jam tik tik tik kerasa, ah kayak ada yang keluar. Setelah dilihat ternyata benar darah haid keluar, puasanya batal. Tapi pahalanya tetap utuh, jangan khawatir. Puasanya bak haid, melahirkan pun demikian, nifas juga demikian. Seharian puasa tak tanya 5 menit sebelum maghrib melahirkan, batal puasanya? Batal. Baik, yang ke-8 adalah hilang akal. Jadi hilang akal itu ada 3 martabat. Yang pertama orang gila, yang kedua orang pingsan, yang ketiga orang tidur. Tapi ada macam-macam martabatnya. Kalau orang gila, gila itu biarpun sebentar puasanya batal. Gila semenit, bukan gila harta ya, tapi orang gila. Pokoknya gila, orang gila itu. Orang gila itu yang tahu bukan dirinya sendiri, orang lain. Ngomong lantur, diajak ngomong gak nyambung, itu gih. Maka gila biarpun sebentar membatalkan puasa. Baik. Tapi kalau pingsan sama ayan tadi sama mabuk akan membatalkan puasa jika seharian penuh. Habis makan kekenyangan pingsan. Bangun-bangun isya puasanya bah karena bang, di, apa pingsannya seharian penuh. Tapi kalau pingsannya itu sempat sadar biarpun sebentar, sah. Kalau tadi gila biarpun sebentar, batal. Tapi kalau pingsan ayan, asalkan sadar biarpun sebentar, puasanya sah. Misalnya, ada bapak-bapak dikasih kabar, puasanya besok jam 10 ada dapat hadiah 10 juta. Tapi nggak boleh terlambat, jam 10 pagi. Rupanya habis sahur itu pingsan. Habis niat pingsan, pingsannya terus jam 1 baru bangun ya, sempat sadar, lalu tanya lihat jam berapa sekarang, jam 1, kaget dia denger jam 1, kenapa? Jam 10 nya sudah kelewat, 10 juta hilang, pingsan lagi sampai isya. Puasanya sah atau tidak? Hah? Kenapa? Sempat sadar biarpun sebentar. Jadi fikih itu gak boleh setengah paham ya. Saya yakin paham. Yang ketiga tidur itu juga hilang akal. Cuman bedanya yang terakhir ini, tidur seharian penuh tetap puasanya sah. Habis sahur niat ketiduran, bangun-bangun isya, puasanya tetap sah. Cuman sholatnya gimana? Ini cerita lain. Kita hanya ngomong masalah puasa. Selesai ibu ya. Kemudian yang ke-9 adalah murtad, keluar dari Islam. Murtad macam-macam, bukan hanya orang pindah agama dari Islam ke Nasrani, bukan. Misalnya ada orang berkata Nabi Muhammad bukan Nabi, murtad. Quran bukan wahyu dari Allah, murtad. Sholat Jumat tidak wajib, murtad. Sholat fardu tidak wajib, orang ngomong sholat fardu tidak wajib, murtad. Meyakini sholat fardu tidak wajib, murtad. Jadi yang namanya murtad itu sebabnya banyak. Bukan hanya pindah agama, bukan. Ada Nabi setelah Nabi Muhammad, murtad. Ini jadi, kalau ada orang murtad, maka puasanya langsung batal. Lihat, 9 hal yang batalkan puasa. Ini harus hafal. Makanya, ini adalah, ini kalau kita sudah hafal ini, maka nanti kalau ada pertanyaan itu gampang menjawabnya. Ada pertanyaan-pertanyaan itu gampang menjawabnya. Contoh, biasanya jawab ibu sendiri, ibu, bapak. Orang suntik itu batal puasa enggak? Suntik bingung. Suntik itu lah kalau bingung jawab tuh artinya enggak hafal yang tadi. Suntik tuh di mana sih bu? Di mana tempatnya? Bokong, di paha. Tadi ada masukkan ke paha batal puasa? Lah kok ibu bingung, bapak bingung? Seharusnya yakin suntik batal enggak? Nah gitu loh, jangan ragu-ragu, yakin suntik enggak batal, asalkan suntiknya jangan di hidung. jangan di mulut, yang disuntik itu tidak membatalkan. Makanya nanti Bu, kalau ini hafalannya benar, itu enggak susah jawab pertanyaan. Jadi rumus itu kayak rumus, jadi pertanyaan apapun. Misalnya Bu, pernah bekam-bekam, batal enggak puasa bekam? Bekam itu gimana sih? Hah? Punggung, diapain? Disedot, memangnya ada tadi nyedot batalkan puasa? Kalau masih enggak kompak lagi itu kenapa sih? Bekam batal puasa enggak? Harus gitu, jadi enggak ada setengah paham. Memang ada mazhab lain, Imam Ahmad mengatakan, Mbah, inilah yang kami maksud, fikih itu harus benar, enggak boleh setengah-setengah. Kemudian setelah itu ada pembahasan tentang 9 orang yang boleh berbuka puasa. Mungkin langsung saja, masih ada 10 menit, ringkasnya. Anak kecil tidak wajib berpuasa Bu, tapi kita wajib mengajari puasa mulai umur 7 tahun, dikiaskan dengan sholat. Kalau ibu punya anak umur 7 tahun tidak diajari puasa, ibu dosa. Cuman ngajarinya jangan dipaksa. Artinya apa? Kalau nggak kuat nanti ya puasa beduk. Memangnya ada puasa beduk? Ya ada, buat anak kecil. Bahwa ibu-ibu nggak ada puasa beduk. Anak kecil itu maknanya ngelatih. Kadang-kadang sahurnya 2 kali, malam sahur ikut sama abahnya biar ngerti Bu, nanti pagi sahur lagi. Namanya anak kecil, sehingga dia merasa berpuasa bangga, kita besarkan hatinya. Sebab sebelum balik sudah kita didik, tapi bagi dia puasa tidak wajib. Yang kedua adalah orang gila. Jadi orang gila itu tidak wajib puasa. Bukan saja tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Lihat, enak. Makanya kalau ada orang pengen tidak sholat, tidak puasa, jadi nah gitu, ya saya jelas ya. Jadi orang gila tidak boleh kita paksa puasa, enggak paham puasa itu apa, enggak ngerti. Baik, yang ketiga adalah orang sakit. Sakit seperti apa tuh? Bukan sakit jerawat, oh sakit jerawat besok saya enggak puasa. Sakit yang memberatkan di saat berpuasa, misalnya menjadi gemeteran, menjadi pusing, menjadi tidak bisa ngapa-ngapain, maka seorang yang sakit seperti itu boleh dia berbuka puasa. Nanti ada lanjutan, mana yang diqadha? Di buku ini semuanya ada. Dari anak kecil tidak wajib diqadha, kemudian orang gila tidak wajib diqadha, nanti ada semuanya belakangnya, mana yang wajib diqadha dan mana yang wajib dibayar fidyah, ada semuanya. Tapi hafal dulu, 9 ini harus hafal dulu. Sakit, orang tua. Orang sakit dengan orang tua satu paket kan, satu gandengan ya. Orang tua itu kayak orang sakit. Orang tua itu kayak orang sakit. Jadi kalau ibu bapak menemukan orang tuanya itu kok sepuh, kalau lagi puasa itu ngelimpuk kayak kain, nggak keluar-keluar, lemes. Ibu jangan dipaksa berpuasa. Dia boleh berbuka puasa. Harus paham. Malah dosa. Anaknya sih kayaknya ngajari ibadah. Mbah ini harus puasa. Kalau nggak puasa nanti awas masuk neraka. Akhirnya mbahnya yang sudah sepuh maksa puasa. Masya Allah, nggak boleh ya. Kalau memang orang tua dan berat baginya berpuasa, kemurahan dari syariat Nabi Muhammad, dia boleh berbuka puasa. Baik, cuma nanti tidak usah dikodok karena sudah tua, maka cukup dibayarkan fidyah. Intinya nanti ada, mana yang dikodok, mana yang bayar fidyah dari 9 ini. Tapi hafal 9 dulu. Setelah orang tua, orang musah sendirian, musafir ya, ingat ya, taruh di tengah. Jadi kalau kita melakukan perjalanan jauh mau ke Semarang, maka boleh kita di tengah jalan itu berbuka puasa. Kita boleh tidak usah puasa, tapi syaratnya pagi hari di saat ia mau berbuka, dia tidak ada di tempatnya sendiri. Misalnya ibu mau ke Semarang, hari ini sudah berangkat dari Brebes, dari sini sahur di Tegal. Tegal kan luar tempat kita kan. Kalau sudah luar dari tempat kita, maka besok paginya kalau kita mau buka boleh. Kenapa? Waktu pagi, waktu menjelang, waktu masuk sholat subuh, kita sudah ada di jalan. Maksudnya apa? Orang boleh berbuka puasa karena bepergian syaratnya tempat tujuannya lebih dari 80 km. Yang kedua, di waktu subuh dia sudah di jalan. Kalau subuhnya masih di rumah sendiri tidak boleh. Misalnya besok jam 10 pagi mau berangkat, nggak boleh berbuka, harus dilanjutkan puasanya. Dan tujuannya itu 80 kilo, biarpun kita belum sampai 80 kilo, karena kita mau ke Semarang, biarpun masih di Tegal, kita boleh berbuka puasa. Maka dari itu, kalau kita punya tamu dari Surabaya datang ke sini, itu jangan dipaksa puasa, Bu. Kalau tamu itu tidak lebih dari 3 hari, 4 hari misalnya 3 hari, maka dia musafir. Maka kalau kita punya tamu dari jauh, kita tanya, Ibu Bapak, pengen puasa atau tidak? Kalau pengen puasa, nanti malam saya banguni untuk makan sahur. Kalau Bapak Ibu tidak mau puasa, besok pagi saya masakkan sarapan pagi. Wajib menghormati tamu seperti itu. Nah, artinya apa? Jangan musafir dipaksa untuk berpuasa. Jelas ya? Ini musafir. Kemudian yang ketiga dan yang keenam dan ketujuh, orang hamil dan menyusui. Orang hamil itu kemurahan, Bu. Makanya Bu enggak usah takut hamil, Bu. Punya anak 20 mah nyantai. Karena ternyata orang hamil boleh meninggalkan puasa. Orang menyusui boleh meninggalkan puasa, tapi nanti diqadha. Kapan mengqadhanya? Kalau sudah bebas. Enggak hamil enggak menyusui. Ada Bu orang 50 tahun enggak pernah puasa. Ibu-ibu. Hamil nyusui, hamil nyusui, habis hamil nyusui, anaknya 15. Nah, tidak dosa, karena memang ini kemurahan, harus paham Ibu. Jadi kalau Ibu lagi hamil, terserah Ibu mau puasa mangga, kalau Ibu nyaman-nyaman Ibu boleh berpuasa. Kalau ternyata Ibu khawatir diri Ibu gak enak atau kasihan sama bayinya, Ibu boleh berbuka. Dan tidak haram, ini kemurahan, ini harus tahu. Orang hamil dan menyusui, baik, selesai. Kemudian orang haid dan nifas. Ibu kalau haid puasa? Tidak. Sudah jelas kan? Orang haid dan nifas boleh meninggalkan puasa, bahkan bukan saja boleh, tapi wajib meninggalkan puasa. Dan nanti kalau dilanjutkan para asatid barang yang jelaskan, mana yang harus diqadha? Rinci dari yang pertama. Anak kecil kalau dewasa tidak wajib mengqadha. Orang gila, asalkan gilanya tidak disengaja, tidak wajib mengqadha. Tapi kalau gilanya disengaja, wajib mengqadha. Ada semuanya. Gila disengaja apa? Ini aku minum obat gila. Nah, maka gilanya disengaja, maka wajib diqadha. Memang kalau seandainya ada. Kemudian setelah gila apa? Sakit dulu. Sakit ada dua. Kalau sakitnya masih ada harapan sembuh, maka ditunggu. Kalau sembuh, tapi kalau sakitnya tidak ada harapan sembuh, enggak ada qadha, karena enggak ada harapan cukup membayar fit. Orang tua, ada sembuh enggak orang tua? Enggak ada, berarti langsung fit. Jadi dia, jelas kan? Ke bawah lagi, musafir. Qadha, enggak ada fit. Nah, ibu yang menyusui, dilihat ada tiga model. Kalau ibu khawatir kepada dirinya ibu, qadha, tidak pakai fit dia. Kalau ibu khawatir kepada ibu dan anak, qadha, enggak pakai fidyah. Kalau ibu khawatir hanya ke anak saja, ibu mah kuat. Tapi kasihan sama dedek. Ya, karena kasihan karena orang lain, ibu wajib qadha plus fidyah. Ya, makanya ditanya, ibu kalau lagi hamil, kenapa ibu buka? Saya kasihan sama dedek. Ibu sih gimana? Kalau saya sih biasa-biasa saja. Maka ibu boleh berbuka, tapi wajib qadha plus fidyah. Kenapa? Ibu tidak khawatir atas diri ibu sendiri. Sebab puasa hubungannya dengan ibu sendiri. Tapi karena ibu khawatir akan bayi, bayi kan orang lain. Maka karena khawatir kepada orang lain, maka wajib qadha plus fit. Menyusui juga sama. Haid, qadha bayi, enggak ada fit ya. Ah, terapa lagi? Nifas, qadha saja, tidak pakai nih fit ya. Jadi jelas fikih itu begitu ya. Tolong nanti ini ada semuanya, Ustaz. Ini digampangkan. Jadi kalau ngajar orang memang harus digampangkan. Sebab yang gampang saja kadang tidak hafal, apalagi kalau yang tidak gampang. Ini fikih gampang, namanya juga puasa praktis. Ini kayak rumus, ini ada kecil, ini memang ada kesalahan ketik, masalah label tabel apa, masalah ada sedikit, tapi enggak bermasalah. Ada yang halaman ke-44 ada sedikit salah coret, celentrengnya salah, tapi yang lain insya Allah sudah ditasheh. Ini saja yang bisa kami hadirkan, masih ada waktu setengah jam untuk tanya jawab tentang puasa. Jadi harus yakin puasa itu benar, ilmunya ada, bekal puasa. Baik, ini saja yang mau tanya, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jualan di bulan puasa tapi jam 4 sore? Jualan es apa, jualan apa? Makanan, jualan makanan ya maksudnya, jualan makanan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz, mengenai tadi batalnya puasa. Maaf, ini mengenai kotoran. Misalnya kita buang air besar. Biasanya kan buang air besar itu kan kadang enggak langsung apa ya, langsung jatuh lah gampangnya. Biasanya kan naik turun itu hukumnya batal atau tidak, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, masalah jualan ya. Kalau kita jualan, jualan boleh kapan saja, pagi, siang, malam. Cuman yang menjadi pertanyaan, kepada siapa Anda menjual? Itu yang harus tahu. Kalau Bapak jualan makanan untuk bayi, juga halal. Bapak jualan makanan untuk musafir, halal. Jadi yang menjadi haram itu bukan jualannya, tapi siapa yang beli, untuk siapa. Mungkin seorang ibu beli makanan, tapi untuk anaknya yang kecil di rumah, atau untuk ibunya yang sakit. Jadi situ. Jadi kalau bapak itu melihat tetangganya datang makan, haram melayaninya. Nah, jadi jualan, makanya tidak serta-merta jualan itu harus digusur. Tapi ingat, kepada siapa kita menjual. Nah, kalau di sini jelas yang membeli adalah orang kiri kanan. Kalau misalnya transit perjalanan, misalnya di daerah Padang apa di Losa, depan kan ada di jalan-jalan itu masuk akal karena itu orang musafir. Tapi kalau di sini jualan nasi, siapa yang beli? Tetangga. Dan mohon maaf, ini kasihan ya, ada yang cerita di daerah Cirebon sana, seorang ibu yang jualan nasi itu cerita, Buya, ternyata kalau sudah di bulan Ramadan itu pembelinya lebih banyak daripada di luar Ramadan. Rupanya banyak ya bapak-bapak bohong, di rumah ngaku puasa, setelah itu malu kan, nggak puasa malu sama anaknya, akhirnya makannya di warung. Subhanallah, itu dosa gede ya. Jangan dilayani dan jangan sampai kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Jadi boleh, tidak sore, tidak siang, hanya kepada siapa. Lah kalau sore, insya Allah sangat jelas. Biasanya yang beli sore itu untuk tajilan, untuk orang buka dan sebagainya. Jadi yang ibu bapak cermati cuma siapa yang mau beli. Cuman untuk menghormati orang berpuasa itu diupayakan ditutup. Jadi khusus ditulis hanya untuk musaf orang ini. Jadi bisa tahu kalau tetangganya beli musafir dari mana dia, kan gitu ya. Jadi kita tahu sebenarnya sangat sederhana, bukan susah. Lalu keliling, masa tidak tahu orang kampung kan? Karena keliling orang kampung, masa orang kelihatan bajunya biasa. Kalau mungkin pakai baju dasi, pakai mobil begini, Pak, ini saya musafir mungkin. Tapi intinya siapa yang beli, itu saja. Siapa yang beli, rumusnya seperti itu. Baik. Biarpun kita di tengah padang pasir, kalau yang beli adalah teman kita sendiri yang di situ juga batal. Intinya siapa yang beli, bukan di rumah atau di ini. Kalau yang beli orang yang wajib berpuasa, maka bapak menolong berbuka puasa dan hukumnya adalah dosa gede. Allah alam bisawab. Adapun yang ditanyakan, orang buang air, mohon maaf, ada sesuatu yang kembali ke atas. Misalnya, itu tidak batalkan puasa. Itu dibahas oleh orang was-was, itu kurang ajar, minta dirotan itu Ustaz. Atau Imam Ghazali itu paling marah orang seperti itu. Orang kadang-kadang buang air harus tahan, jangan buang air siang-siang, nanti batal puasanya, nunggu malam. Ini menyiksa, tidak ada itu semuanya. Memang ada Ustaz membahas begini itu ada. Bagaimana ya Ustaz, orang pengen buang malam, buang air biasanya paling tepat pagi. Tak taunya apa, wah sakit perut masuk dokter nih, gara-gara Ustaz ngantuk ini ya. Gak apa-apa, buang air sebebas-bebasnya, kapan, siang, malam, sore, pagi, itu. Boleh, sehari 5 kali juga boleh, masyhur itu. Jadi gak ada, itu memang ada, sering ditanyakan orang itu, biasanya gara-gara Ustadz ngeliwetan itu. Padahal dibahas di kitab itu agar jangan dipermasalahkan, cuman dikeluarkan jadi masalah, Ustadz ngantuan. Nah, orang buang air kan bukan kemauan kita, karena Allah mendorong perut kita agar keluar. Dipaksa-paksa juga gak bisa, nongkrong 2 jam juga gak keluar tuh. Jadi ini adalah hal yang harus dijelaskan. buang air kapan saja tidak membatalkan puasa. Sampai mohon maafin majelis mulia ya. Jadi jangan dipotong. Kalau dipotong nanti, ya kalau orang buang air kan suka-suka, seenaknya nggak boleh dipotong. Nanti gimana? Ngeden terus misalnya. Mohon maaf, itu adalah bahasa yang dibahas oleh Ustadz Meliwetan. Padahal disebutkan dalam kitab fikih agar tidak dibahas. Bahwasanya orang buang air kapan saja, masa bertentangan dengan keutamaan Islam, masa buang air saja harus tunda malam hari, sakit perut nanti. Ini ya, jadi tidak batalkan puasa. Jelas ya? Ibu yang mau tanya persilahkan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang mengatakan Pak Kiai bahwa waktu kita dalam waktu puasa itu tidak boleh menghirup atau apa sih? Menghirupnya obat-obatan itu, misalkan minyak angin atau balsam atau kayu putih itu, katanya enggak boleh, itu gimana Pak Kiai? Ya dicium atau menghirup. Iya Pak. Boleh apa enggak Pak Kiai? Ya itu ada yang bilang begitu, katanya enggak boleh. Salam ampun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya hormati, sekarang ini banyak sekali perempuan yang mengikuti program KB, dan sepertinya dari program itu kemudian sekarang ini banyak sekali yang perempuan yang mengeluarkan darah tidak sesuai, misalnya seperti yang kita tahu itu sebulan biasanya normalnya hanya sebulan sekali siklusnya, tetapi kemudian ada perempuan yang dalam waktu satu bulan mengeluarkan sampai dua kali. Misalnya begini, ada seorang perempuan keluar darah pertamanya 7 hari, kemudian dia suci selama 5 hari, setelah itu dia keluar lagi selama 3 hari. Nah seperti yang pernah saya baca itu, ketika dia suci maka dia tentu saja wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan orang mukallaf. Tetapi kemudian masalah puasa, karena dia kemudian 3 hari berikutnya kok keluar darah lagi, maka sholat dan puasa yang dia lakukan itu batal selama 5 hari yang di tengah-tengah tadi. Lah, yang saya tanyakan, menurut saya ketika puasa ini yang 5 hari sudah saya lakukan kok kemudian harus dikodok lagi, itu menurut saya termasuk sesuatu yang menyulitkan kepada perempuan, begitu. Menurut Buya Yahya bagaimana? Kemudian yang kedua mengenai tata cara membaca doa kunut, seperti yang disarankan oleh Rasulullah itu seperti apa? Karena seringkali saya pernah melihat bahwa membaca doa kunut itu ada yang dibaca dari awal sampai akhir, ada juga yang di pertengahnya kemudian berhenti lalu dilanjutkan lagi. Itu yang betul harus bagaimana? Kemudian ada juga yang membaca doa kunut ditambah dengan doa yang lain, tapi kemudian tangannya dibalik. Nah ini menurut Buya bagaimana? Terima kasih atas penjelasannya. Wallahumma fiqhla wa kandarikna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ibu, kalau ibu tadi bertanya tentang misalnya nyium minyak angin atau apa namanya, ya sudah itulah pokoknya intinya ibu, asalkan bukan bendanya yang masuk ke dalam maka itu tidak membatalkan puasa, karena itu hanya baunya saja, seperti halnya bau minyak wangi, seperti halnya minyak angin itu tidak membatalkan puasa, kecuali minyak anginnya ditelan sama ibu batal ya. Jadi tidak usah, atau yang sebetulnya apa itu ditelan atau dimasukkan sampai atas batal puasanya. Jadi itu tidak membatalkan puasa bu, sudah tidak usah khawatir, tidak usah ragu. Orang pilek masa ditelan, jadi itu tidak membatalkan bu basah. Ada pun pertanyaan ibu yang kedua. Ibu bertanya pendapat saya. Saya itu dilarang oleh guru saya berkata pendapat saya. Nah, karena kesombongan yang paling luar biasa kalau sering berkata pendapat saya. Siapa saya? Saya bukan imam mujtahid. Saya tidak akan bisa berkata pendapat saya. Saya akan cerita apa yang dikatakan oleh para ulama. Kalau saya bilang hemat saya, mungkin saya ditempeleng sama guru saya. Kamu itu siapa? Kan gitu ya. Jadi bukan pendapat saya, Bu. Ulama menjelaskan urusan fikih. Kita tuh ada, cuman belum diajarkan di sini. Saya punya fikih praktis. Fikih head praktis. Enggak usah pakai buku, cukup pakai selembar kertas. Kertas kosong nanti ada rumus-rumus head. Ini ada rumus head. Dan ternyata head itu banyak kesalahpahaman, termasuk orang head yang belajar ilmu head. Perempuan banyak salah paham ilmu head. Termasuk diantaranya memahami misalnya, kalau seorang perempuan itu keluar darah selama 17 hari, mana headnya? Nah, 15 hari. Itu salah rumus, tidak begitu cara membaca headnya. Itu kesalahpahaman orang belajar ilmu head. Tidak seperti itu. Jadi ada rumus head yang pertama, rumus head itu ada 5. Ini kita punya head praktis. Jadi belajar head dengan kami dilarang, kita punya buku head. Tapi kalau mau belajar dengan kami dilarang membaca buku kita. Kalau pengen baca nanti setelah belajar. Jadi pengen konsentrasi 100% sini. Yang pertama rumus head itu 5. Rumus head itu ada 5. Yang pertama adalah head darah keluar syaratnya harus usianya 9 tahun Hijriah. Jadi kalau ada seorang anak gadis di bawah 9 tahun, misalnya 6 tahun, 7 tahun, kok keluar darah, maka tidak bisa disebut sebagai darah haid. Jelas ya? Yang kedua adalah darah tidak boleh kurang dari 24 jam. Misalnya ada seorang perempuan keluar darah pagi hingga sore, berapa? 12 jam. Setelah itu berhenti darahnya. Tidak keluar lagi sampai berminggu-minggu. Maka 12 jam yang ia keluar darah itu maka tidak disebut sebagai haid. Loh kok sudah telanjur meninggalkan sholat duhur sama asar tuh gimana? Maka wajib diqadha karena terbukti dia tidak haid. Kenapa? Tidak memenuhi syarat sebab darahnya kurang dari 24 jam. Yang ketiga syaratnya darah tidak boleh melebihi dari 15 hari. Kalau darah melebihi 15 hari bukan lebihnya haid, lebihnya istihadah, bukan. Kalau darah seseorang lebih dari 15 hari, maka ini telah bercampur antara darah haid dengan darah istihadah. Lalu mana haidnya, mana istihadahnya, hadahnya, ini ada rumus sendiri. Maka istilah yang kami hadirkan dalam buku ini memang tidak ada dalam istilah lain. Kami membedakan istihadah ada dua, istihadah kubra sama istihadah suhra. Memang ibu bapak kalau baca kitab-kitab enggak pernah ada. Cuma kami menyebut istihadah kubra itu berat. Ini tadi, yang 15 hari ke atas istihadah kubra. Syaratnya 15 dan ke 16 jambung ya. Ya. Syaratnya 15 ke 16 jambung. Ini istihadah kubra, maka cara menghukumi mana haidnya, mana istihadahnya dengan rumus khusus itu dibahas pembahasannya. Sehingga kalau di dalam kitab fikih kita Imam Syafi'i sampai ada 7 model orang kena istihadah seperti ini sehingga itu bikin pusing, maka nanti akan kita simpulkan, kita ambil pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i juga. Kita lupakan urusan 7 model orang haid istihadah kubra. Jadi sangat gampang nanti, insya Allah nanti akan kita hadirkan. Ada bukunya sudah. Kemudian syarat yang ketiga, rumus yang ketiga adalah keempat adalah tidak didahului oleh kelahiran. Sebab kalau darah didahului oleh kelahiran namanya apa? Nifas ya. Syaratnya tidak boleh didahului oleh kelahiran. Syarat yang kelima, darah harus didahului oleh suci 15 hari. Kalau darah tidak didahului oleh suci 15 hari, tidak bisa disebut sebagai darah haid. Harus didahului oleh suci 15 hari. Baik, ini rumus. Misalnya orang keluar darah haid 14 hari. Belum 15 hari, berarti disebut sebagai darah haid. Kemudian suci 10 hari. Setelah suci 10 hari keluar darah lagi. Darah apa itu? Enggak mungkin darah haid. Karena apa? Belum didahului oleh suci 15. Jadi rumus itu gampang. Ini nak biasanya kita belajar setengah jam rumus haid, setengah jam rumus nifas. Jadi setengah jam menghafal rumus, praktek rumus nanti. Sehingga kalau ada orang datang ke kita, ada orang datang ke ibu, "Bu, saya ini haid atau bukan?" Gimana? Berapa hari? 7 hari. 7 hari berarti masuk. Lebih dari 24 jam, kurang dari 15 hari. Rumus dua langsung. Kemudian kamu habis melahirkan ya? Tidak. Wah, masuk ini. Sebelumnya kamu haid kapan? Tidak pernah. Belum keluar darah haid. Berarti benar telah didahului oleh suci berapa? 15 hari atau lebih. Umurmu berapa? 8 tahun. Nah, jadi gitu. Jadi pasti kalau kena rumus ini, tuan jaring ini rumus. Ada orang karena tadi ustadznya kejebak, umurmu berapa? Umur saya 30. Oh, masuk. Berapa hari? 7 hari. Masuk, ya kan? 7 hari kan masuk langsung dua rumus. Tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari. Sebelumnya di dahulu suci berapa hari? 20 hari saya tidak keluar darah. Berarti masuk. Ah, kamu baru melahirkan ya? Iya. Namanya apa? Nifas, bukan saja ya. Semuanya itu rumus yang lima. Lah ini perlu rumus. Jadi gampang belajar haid itu kalau kita megang rumusnya. Insya Allah pertemuan yang akan datang akan disempurnakan di sini. Adapun yang ibu tanyakan tadi bahwa kalau seorang perempuan keluar haid 7 hari kemudian 5 hari kok berhenti, kemudian 3 hari keluar, berarti ketahuilah 5 harinya itu namanya dalam fikih madzhab Imam Syafi'i bersih di antara dua darah, sebab antara yang 7 hari ditambah 5 ditambah 3 itu belum keluar dari 15 hari. Berarti semua darah yang keluar di dalam irama 15 hari semua adalah darah haid. 7 harinya adalah darah haid, 5 harinya adalah bersih, dianggap sudah bersih, makanya dia mandi, sholat dan sebagainya. Tak taunya setelah itu keluar darah 3 hari, maka 3 harinya ini disebut sebagai darah haid sambungannya. 5 harinya juga dihukumi sebagai darah haid menurut madzhab Imam Syafi'i pendapat yang pertama, bukan pendapat saya. Pendapat Imam Syafi'i yang pertama. Adapun pendapat madzhab Imam Syafi'i yang kedua namanya qolaqat. Qolaqat itu apa? Puasanya ibu dianggap sah, tidak memberatkan. Jadi pendapat yang kedua kuat dalam madzhab Imam Syafi'i, sudah terlanjur puasa masa dikatakan batal puasanya, kan kasihan benar ya. Jadi qolaqat itu pendapat kuat dalam madzhab Imam Malik. Kalau madzhab Imam Malik ada dua orang keluar darah haid 2 hari bersih, 2 hari keluar darah 3 hari bersih, waktu bersih dia boleh mandi, kemudian dia puasa dan boleh digauli suaminya. Kalau ternyata keluar darah lagi, maka haid lagi. Setelah bersih, mandi lagi. Seterusnya ada namanya qolaqat. Qolaqat itu apa? Asalkan bersih, bisa dianggap suci. Jadi ibu, itu bisa dianggap puasanya sah, dan itu pendapat madhab Syafi'i, bukan pendapat saya. Jadi itu pendapat madhab Syafi'i yang kedua. Dan memang harus kita menghindari pendapat saya. Karena apa? Kalau pendapat ibu udah bakal didengar, kan? Ulama atau bukan, kan begitu ya. Pendapat saya saja tidak boleh didengar karena saya bukan ahlinya di dalam bidang ini. Jadi pendapat ulama. Jadi gitu ya. Jadi itu dianggap sah, bu, kasihan tuh. Sudah puasa 5 hari masa dibatalin. Jadi namanya qolaqat. Termasuk mohon maaf, di dalam umroh sekalipun, makanya anda usah pusing-pusing. Kalau umroh dan telepon ke saya beres nanti. Ya ini kalau umroh ada kan haid ya. Keluar darah haid. Bagaimana saya keluar darah haid? Enggak usah pakai madhab-madhab yang aneh-aneh. Sebab orang haid mutlak tidak boleh tawaf. Akan tapi yang dikemas adalah menghukumi haidnya. Ibu ada waktu jeda bersih atau tidak? Oh ada. Berapa jam? Kadang 3 jam bersih. Sudah waktu bersih langsung mandi tawaf. Namanya qolaqat. Dan sah tawafnya. Laqat ada sahab. Kalau sahab itu 5 harinya tadi dianggap haid. Qolaqat dicoplok sebagai sesuatu yang suci. Itu loh. Jadi itu adalah fikihnya. Jadi ibu, kemurahan. Ada madhab yang kedua di dalam madhab Imam Syafi'i, qolaqat itu pendapat yang kedua, itu sama dengan madhab Imam Malik. Jadi 5 harinya bisa dianggap suci dan tidak ada masalah, dianggap sah puasanya dan dianggap sholatnya sah, dan juga seandainya digauli suami dia juga diperkenankan menurut pendapat yang kedua dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini saja, ini cukup. Oh, kunut, masalah kunut. Kunut itu sebetulnya dibaca semuanya dan tidak ada yang perlu dipelankan. Cuman istihsannya sebagian ulama, khususnya orang ajam yang enggak ngerti bahasa Arab, sehingga dipelankan waktu sampai bukan doa. Sebab doa kunut itu Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana rabbana barik lana fima ataita wa qina syarra ma qadait. Setelahnya itu hanya tasbih, pujian kepada Allah, dan bukan doa yang diamini. Karena orang awam enggak ngerti. Gimana? Amin, itu bukan doa yang harus diamini. Makanya karena takut diamini, maka dipelankan biar mereka membaca tasbih. Jadi dua-duanya benar, enggak usah pusing. Jadi maksudnya sebagian ulama yang melirihkan itu, kenapa? Agar orang awam tidak mengamini, karena itu bukan doa. Fa innaka taqdi wa la yuqdu 'alaik, itu kan sanjungan kepada Allah. Sebab sanjungan bukan untuk diamini. Baru setelah itu wa sallallahu, doalah lagi. Kemudian masalah doa, doa tolak bala itu semestinya kita baca setiap saat. Ada namanya kunut nazilah, setiap sholat sunnah kunut nazilah, dan ini termasuk sunnah yang jarang diamalkan. Jangan ragu, di Masjid Al-Qurdi sholat duhur pakai kunut, namanya kunut nazilah. Anda dengar Palestina bencana, langsung Allahumma ahlik a'da'al muslimina fi Palestina, ya Allah hancurkan musuh-musuh orang Islam yang ada di Palestina. Itu namanya kunut nazilah. Dan kita kalau sholat subuh kunut, bisa ditambah dengan kunut nazilah, bisa ditambah dengan doa tolak bala. Allahumma tfa'annal bala wal baba. Nah, untuk doa tolak bala ini sama. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i ada yang mengatakan bahwa tafa'ulan. Jadi kalau doa tolak bala, ditolak di punggungnya, diangkat seperti ini. Itu sebagian ulama, tapi jumhur ulama mengatakan tetap seperti ini. Maka ibu tidak usah ingkar yang begini dianggap benar oleh sebagian ulama. Tidak usah repot, wah ini enggak benar, jangan sok paling benar. Jadi yang begini juga benar, cuman jumhur ulama mengatakan tetap kiblatnya doa adalah dihadap dengan tangan, tetap seperti ini. Sebab tolak bala adalah, dijauhkan dari bala adalah nikmat. Jadi pantasnya adabnya tetap seperti ini. Sebagian ulama, kebanyakan ulama tetap mengatakan doa tolak bala tetap pergi. Yang begini ada sebagian kecil ulama, maka ini yang sering dilakukan sebagian orang. Jadi dua-duanya benar, cuman kalau ibu pengen pendapat yang paling dikukuhkan mana, biasa saja, karena kiblatnya doa seperti ini. Ternyata ulama itu hebat-hebat semuanya. Jadi waktu begini itu ada maksud juga, tafaulan dikiaskan. Misalnya kalau lagi sholat istisqa, lihat dibalik ridaknya, dibalik agar bencana menjadi nikmat. Itulah yang dihadirkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bisawab. Oke, cukup insyaallah. Salat nisfu Sya'ban. Lah kita punya buku nisfu Sya'ban. Kita ada artikel tentang nisfu Sya'ban. Jadi tidak ada ibu. Jadi puasa di bulan Sya'ban hukumnya sunnah. Puasa sepenuh hari. Nabi Muhammad puasa. Ada artikel Sya'ban harus dibaca oleh para asatid. Jadi Nabi yasumu Sya'ban kullah. Nabi Muhammad puasa di bulan Sya'ban semuanya pernah. Jadi puasa bulan Sya'ban adalah sunnah. Dan termasuk tanggal 15 Sya'ban juga sunnah. Cuman tidak ada puasa nisfu Sya'ban, khususnya ada. Jadi kalau puasa, puasa saja, bukan niat nisfu Sya'ban. Jadi kalau puasa nisfu Sya'ban, di hari nisfu Sya'ban juga sah. Kemudian di malam nisfu Sya'ban itu ada keutamaan malam nisfu Sya'ban, hadis, ada 4 hadis yang kami hadirkan. Itu Allah menyeru di malam hari itu, hal min mustaghfirin fa aghfirullah, siapa yang minta ampun akan aku ampuni, yang minta rezeki akan aku kasih rezeki. Maka dihimbau di malam nisfu Sya'ban kita memperbanyak istighfar, memohon kepada Allah agar diberi dikabul hajat kita, ya kan, di malam nisfu Sya'ban mulai maghrib sampai terbitnya fajar. Ada hadis, tolong ini artikelnya harus disebar, ini sudah. Jadi melakukan ibadah di malam nisfu Sya'ban adalah keutamaan. Kalau di Cirebon sudah menjadi rutin, kita mengadakan di alun-alun ada dua kali. Yang pertama habis maghrib, setelah isya mereka pada pulang. Yang malam mulai jam 11 sampai pagi. Jadi para bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa dengan suaminya datang ke situ, sudah membawa bekal, tidur sore, malam sampai pagi menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan permohonan kepada Allah. Dan apa yang sunnah dilakukan di malam nisfu Sya'ban? Semua kesunahan yang bisa dilakukan di luar bulan Sya'ban hendaknya dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Enggak ada amalan khusus. Jadi kalau sholat tasbih di luar Sya'ban boleh, di malam nisfu Sya'ban lebih utama. Maka ada namanya sholat malam nisfu Sya'ban, tidak ada. Makanya Ibnu Hajar Al-Haytami mengingkari, enggak ada istilahnya sholat malam nisfu Sya'ban. Jadi sholat saja, sholat-sholat sunnah keutamanya banyak. Dan nanti ada kita sampaikan, kita beri bimbingan doa. Doa dengan cara bertawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh, dalam hadis Bukhari, orang terperangkap di dalam gua, agar guanya tersingkirkan, maka mengadu kepada Allah, ya Allah, aku dulu pernah meninggalkan kemaksiatan ini, maka tolong geser pintu gua ya Allah. Tergeserlah batu yang di pintu gua. Maka disunahkan diantaranya, memohon di malam nisfu Sya'ban dengan cara tawassul dengan amal soleh. Amal soleh itu apa? Sholat. Ibu boleh sholat sanad, saya ingin melakukan sholat sunat 1000 rakaat, boleh. Setelah itu minta kepada Allah, 100 rakaat boleh, tapi jangan 100 rakaat sholat nisfu Syaban, itu menjadi salah. Jadi sholat sunat 100 rakaat sholat sunat mutlak. Ada di antara baca Yasin, boleh. Yasin yang pertama panjang umur, 2 rizki yang banyak, 3 kuat iman. Yang keempat kurang lagi, istriku biar tambah cinta, boleh. Suamiku dai tambah 10 Yasin, boleh. Jadi tawasul dengan amal Makanya ada orang gampang membid'ahkan kan? Baca Yasin malah nisfu Syaban bid'ah. Itu orang sakit. Yang suka membid'ahkan orang sah. Oh, amalan membaca Al-Qur'an kok bid'ah, bagaimana ini? Kok dikhususkan? Rasulullah sendiri mengkhususkan malam itu untuk beristighfar dalam hadis sahih, hadis qudsi. Allah berfirman, mana yang minta ampun kepada aku? Yang diampuni adalah yang meminta, yang tidak minta tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan salat nisfu Syaban. Jadi Imam Al-Milbari itu yang punya kitab Fathul Mu'in, ngikuti gurunya yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami, mengatakan salat khusus yang disebut salat nisfu Syaban atau salat yang lain disebut salat raqaib itu adalah tidak ada. Maka kalau memang kita menemukan di masyarakat kita sudah biasa melakukan salat rakaat di malam nisfu Syaban, jangan dihentikan, tapi dirubah niatnya. Niatnya dirubah gimana? Salat sunat mutlak atau hajat. Hajat itu boleh 10 kali, 100 kali, Bu. Hajat yang pertama itu tadi, panjang umur. Hajat yang pertama, rezeki. Hajat yang ketiga, ini. Yang keempat, anaknya agar pintar. Setelah selesai, assalamualaikum, lupa. Tokoku belum tak hajati, hajat. Sawahku, hajat sampai 1000 rakaat boleh. Jadi salat hajat, salat hajat. Maka di situ di buku panduan itu sekaligus ada doa-doanya, bisa dikopi dan diadakan di sini kalau bisa. Malam nisfu Syaban diadakan di sini ada 2 kali. Mulai maghrib sampai isya selesai. Jangan terlalu lama-lama, kasihan ibu-ibu yang di rumah. Kemudian nanti malam dimulai lagi jam 12 bagi yang niat, kaum pria, kaum laki-lakinya, habis isya tidur, habis itu jam 11-12 bangun, ada doa di sini mulai dari salat tasbih. Berjamaah enggak apa-apa, kalau sendiri-sendiri dijamin enggak jadi salat tasbihnya. Nah, nih. Kemudian setelah itu hajat, ada istikharah, salat sunat yang lainnya, baru setelah itu baca zikir, ada wirid Fatih atau yang lainnya. Setelah itu doa sendiri-sendiri sepuas hati, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tergolong orang yang menghidupkan malam nisfu Syaban dengan ibadah. Ini saja, wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Buku tarawih ini ada ringkas juga, tarawih praktis ya. Jadi pegangan ustadz-ustadz yang pernah merasa benturan dengan orang yang sering mempermasalahkan amalan kita. Semua artikel-artikel kita sudah menjawab itu semua. Misalnya adzan 1, ada orang mengingkari adzan 2 dalam sholat Jumat kan? Bagaimana kita mengembalikan? Ada artikel kita. Tarawih yang 8 rakaat menjadi 20. Di sini berapa? 20, alhamdulillah. Kalau sampai 8 bubar, enggak ngaji lagi saya di sini. Ya karena sayang, jangan sampai berapa? 8 rakaat. Itu salat witirnya Rasulullah, itu bukan salat tarawih. Akan dijelaskan di sini. Kemudian fikih praktis ada di depan. Ini gampang untuk dibaca, nanti fikih praktis ada di depan. Bayar atau beli? Tim. Ada yang gratis enggak? Enggak apa. Nah, jadi yang jelas-jelas ini, fotokopi boleh kalau enggak ada. Ini tolong dijadikan bacaan dan diajarkan. Diajarkan insyaallah lebih mudah untuk kuat di pikiran kita. Kalau kita hafal, kita ajarkan itu hafal. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah yang telah mengumpulkan kami saat ini. Maka kami mohon jadikanlah ini mukaddimah perkumpulan kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, engkau mudahkan kami masuki bulan Syaban. Maka kami mohon mudahkan kami untuk masuki bulan Ramadan ya Allah. Dan jadikan kami hamba-hambamu yang beruntung di bulan Ramadan dengan pengampunan darimu. Dan kau lipat gandakan pahala kami ya Allah. Ya Allah, bulan Ramadan, dan kami mohon jika ada di antara yang hadir ini ada hamba-Mu yang pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan, kami mohon ya Allah, kami mohon ampuni mereka dan jadikanlah di Ramadan yang akan datang menjadi ahli puasa tetangga-tetangga kami ya Allah. Jika ada di antara mereka hamba-Mu yang pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan, kami mohon ya Allah, jadikan mereka ahli puasa dan ampuni dosa mereka yang lalu, ya Allah. Jangan sampai mereka masuk neraka gara-gara tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, ya Allah. Jadikan kami sebagai hambamu yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, ya Allah. Dengan ibadah, ya Allah. Dengan ibadah, dan terima kebaikan kami semua. Dan kami mohon, bantulah kami untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh keindahan, ya Allah. Keindahan dengan sesama kami. Maka agar semakin indah dalam kami beribadah, kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai, bapak dan anak yang saling mencintai, ya Allah. Sehingga hidup kami di rumah tangga kami semakin indah dengan kecintaan karenamu, dan di saat kami beribadah pun semakin indah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, rumah tangga kami, ya Allah. Rumah tangga kami, ya Allah. Rumah tangga kami, ya Allah. Dan tetangga-tetangga kami, masyarakat kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, bukalah hati kami untuk memahami kemuliaan sebagai kemuliaan, ya Allah. Jangan sampai kebenaran hanya kami dengar dengan telinga kami, akan tapi hati kami tidak bisa merasakannya. Dan kami mohon, ya Allah, dosa kami di hari-hari yang lalu, ampuni, ya Allah. Ampuni dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitung satu persatu. Dosa kami, ya Allah, mata kami pernah melihat yang haram, mulut kami pernah mengucapkan yang haram, telinga kami pernah mendengar yang haram, anggota tubuh kami pernah melakukan yang haram. Dan engkau lebih tahu tentang keharaman yang kami lakukan hari ini, keharaman yang kami lakukan hari yang lalu. Engkau maha tahu, ya Allah. Maka kami mohon, ampuni kami. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini, ya Allah. Kami takut kau siksa di alam barzahmu. Kami takut tersiksa di padang mahsyarmu. Kami takut masuk nerakamu, ya Allah. Orang tua kami, ampuni mereka semua. Guru-guru kami, ampuni dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon semuanya, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Ampuni kami semua, ya Allah. Ya Allah, dan jauhkan kami dari segala dosa, jauhkan kami dari kehinaan, dan jauhkan kami, ya Allah, menolong orang untuk melakukan kemaksiatan. Jadikanlah keluarga kami adalah keluarga ahli surga yang dah, ya Allah, yang menjalani hidup dengan penuh keindahan dan kemudahan darimu. Dan kami mohon yang sempit rezekinya lapangkan, ya Allah, dengan rezeki yang banyak penuh berkah, ya Allah, yang menjadikan sebab keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang kerjaannya masih haram, gantilah dengan yang halal yang penuh berkah, yang menjadikan sebab keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang ada di tempat ini, jadikan kami hamba-hamba Mu yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari persengketaan dan permusuhan, ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan, yang saat ini banyak terjadi orang melakukan zina, hawa nafsu yang mereka turuti, padahal itu kehinaan dan kebusuan. Maka kami mohon, mudahkan kami mudahkan kami untuk menjauhi zina, dan jauhkan kami dari zina. Dan jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpleset, terjerumus dalam hina dan busuk ya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka. Ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau siksa di akhirat. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari membicarakan orang zina, dan mudahkan kami, Allah, untuk mendapatkan yang halal. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah, hingga kami tidak melakukan yang haram, hingga kami tidak butuh lagi dengan yang haram. Halal, halal, halal, istri yang halal, suami yang halal, makanan yang halal, halal, ya Allah, mata memandang yang halal, ya Allah, sehingga kami, ya Allah, kami akan selalu dengan yang halal, ya Allah, dengan pertolonganmu. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami semua, ya Allah. Dan panjangkan umur kami semua, ya Allah, dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan di saat engkau, ya Allah, hendak mencabut nyawa kami kelak, kami mohon, ya Allah, jika engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin kau cabut nyawa kami saat kami sujud di dalam solat kami, saat kami beribadah, saat kami kau muliakan, ya Allah. Kami ingin mati khusnul khatimah, dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari mati su'ul khatimah. Kami ingin mati khusnul khatimah. Guru-guru kami, orang tua kami, anak-anak kami, murid kami, berikan kepada mereka semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, di saat kau cabut nyawa kami setelah panjang umur nanti, saat kau cabut nyawa umur nyawa kami, ya Allah, kami mohon, ya Allah, cabutlah nyawa kami, ya Allah, dalam keadaan hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah